Kitab Bulughul Maram karya Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallam, beliau berkata, man sabbahallaha dubura kulli salah 33 wa hamida hamidallah 33 wa kabbarallaha 33 fatilk 99. Wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa daula syarika lalahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna at-takbir 34. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah di usai tiap sholatnya 33 kali dia baca subhanallah, dia tahmid baca alhamdulillah 33 kali, dia takbir baca Allahu Akbar 33 kali, maka itu 99 jumlahnya, 33 kali 3. Di bilangan yang ke-100 dia sempurnakan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Muslim. Di riwayat lain bahwa jumlah Allahu Akbar 34 kali sehingga 100. Subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, 66, Allahu Akbarnya 34, 100. Hadis ini tentang wirid atau zikir yang Rasul ajarkan seusai kita melaksanakan sholat. Untuk bertasbih 33 kali. Subhanallah. Subhanallah maknanya mensucikan Allah dari segala kekurangan, karena Allah Maha Sempurna dalam segalanya, nama maupun sifat-sifatnya. Maka Maha Suci disucikan dari segala aib, disucikan dari segala kelemahan dan kekurangan pada sifatnya, pada hukumnya, pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada perbuatan-perbuatannya, dalam segalanya. Allah disucikan dari segala yang tidak pantas baginya, yang menyalahi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan misalnya di beberapa ayat, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, Rabbmu sama sekali tidak akan lalai dari yang mereka amalkan. Karena kelalaian sifat aib, kekurangan. Karena sempurnanya ilmu Allah, tidak ada yang Allah lalaikan sedikit pun dari perbuatan makhluknya. Walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit, bumi dan di antara keduanya 6 hari dan sedikit pun kami tidak capek, tidak letih, karena itu sifat aib, kekurangan. Dimana kalau itu manusia ya demikian. Habis kerja berat, habis kerja capek, dia kehabisan tenaga, lemas. Nah, Allah yang maha sempurna setelah menciptakan makhluk-makhluk besar alam semesta, langit, bumi, bulan, matahari dan planet yang lain dan di antara keduanya, Allah katakan ma masana min lughub. Enggak capek sedikit pun, enggak ada keletihan. Karena maha sempurnanya Allah. Al-muhim, segala kesempurnaan bagi Allah, maka disucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Subhanallah. Walhamdulillah. Dipuji. Dipuji, pujian bagi Allah karena segala kesempurnaan dan kebaikannya. Maka dua ini nafi dan isbat. Subhanallah itu penafian. Penafian dinafikan dari Allah segala aib dan kekurangan, sifat-sifat jelek. Alhamdulillah ditetapkan bagi Allah segala sifat kesempurnaan yang karenanya Allah terpuji. Karenanya Allah dipuji. Allahu Akbar. Allah maha besar dari segala sesuatu. Baginya kebesaran di langit maupun di bumi. Di dalam hadis di Musnad Rasulullah SAW sebutkan bagaimana maha besarnya Allah, bahwa langit yang 7 lapis, langit yang sebesar ini, bumi yang juga 7 lapis, bumi yang sebesar ini, keduanya, langit dan bumi, itu di genggaman Allah seperti biji gandum di genggaman manusia. Kayak sebiji gandum kalau di telapak tangan kita. Ya apa artinya biji gandum ini dengan kita? Kecil sekali, gak ada bandingannya. Langit yang sebesar itu 7 lapis, begini pula bumi dalam genggaman Allah seperti gandum tadi di telapak tangan manusia. Kecil karena maha besarnya Allah Tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. La ilaha, ini penafian, diingkarinya, dibenci segala yang dituhankan, disembah dan diibadai selain Allah. Illallah, penetapan bahwa semua ibadah dan sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah satu-satunya, wahdahu, Dia yang Esa, hanya Dia yang Maha Esa. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu, tidak ada tandingannya bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kekuasaan, kerajaan, baginya pujian. Maka tidak ada terkecuali sedikit pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa di atas segalanya. Firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira." Tidak ada yang melemahkan Allah, artinya enggak ada yang membuat Allah enggak mampu sedikit pun di langit maupun di bumi. Dan Allah Maha Alim, Maha berilmu, Maha tahu, dan Maha kudrat, Maha kuasa atas segalanya. Hal ini karena kelemahan kembalinya kepada dua ini juga, ilmu dan kudrah, kemampuan dan kekuasaan. Terkadang kalau itu makhluk tidak mampu karena ketidakadaan ilmu, maka dia gak mampu, gak bisa dia. Jadi gampangannya kamu ke bengkel bawa mobil metik, "Ini Pak rusak, tolong dibenahi." "Waduh, angkat tangan saya, gak bisa." Kenapa? Gak tahu ilmunya, gak ngerti. Saya biasa pegang manual. Kalau mobil manual saya bisa, metik saya gak ngerti. Karena dia gak punya ilmu, maka gak mampu, gak bisa. Atau apalah, tukang atau apa saja. Ketika orang gak punya ilmunya, gak ngerti, maka dia gak mampu, gak bisa. Yang lain yang punya ilmunya bisa. Atau yang kedua, mungkin saja dia punya ilmu tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kudrat. Kalau itu manusia, maka juga membuat dia tidak mampu, gak bisa. Ilmu mungkin saja dia punya. Kalau contohnya tadi bengkel misalnya, dia gak punya peralatan, gak punya kekuasaan, gak punya tempat, gak punya izin, gak punya ini. Sehingga percuma saja dia punya ilmu, gak bisa juga. Makanya keduanya, ilmu dan kudrat, sempurna bagi Allah. Makanya di akhir ayat oleh Allah, "Innahu kana 'aliman qadira." Allah Maha tahu segalanya dan Maha qadir. Maka enggak ada yang melemahkan Allah. Enggak ada yang enggak bisa bagi Allah. Allah Maha tahu segalanya dan Maha kuasa di atas segalanya. Apa yang akan menghalangi Allah? Semuanya di bawah kerajaan dan kekuasaannya. Demikian zikir yang Rasul ajarkan dibaca tiap kali orang selesai dari sholat-sholat fardunya. Tinggal permasalahan ketika Rasulullah katakan ini, dia bertasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Umum bentuknya tidak mengarah kepada bentuk tertentu. Dan sunnah memungkinkan keduanya. Dalam artian 33 ini bisa dalam artian kamu baca satu persatu. Artinya kamu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Bisa. Boleh juga, dan itu ada di dalam sunnah, digabungkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sekali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dua kali. Sampai 33. Dan sama jumlahnya masing-masing 33 nantinya. Dan kedua-duanya ada. Dan itu sesuai dengan kaidah yang para ulama sebutkan, bahwa ibadah yang ada contohnya begini dan begitu, memungkinkan untuk dilakukan begini dan begitu, boleh dilakukan atau baik untuk dilakukan keduanya. Terkadang kamu lakukan dalam bentuk begini, terkadang kamu lakukan dalam bentuk begitu, sehingga idza shahat ta'bir, tidak monoton, tidak hanya melulu demikian, tapi yang lain pun yang ada dalam sunnah kamu kerjakan, ya kadang begini, kadang begitu. Permasalahan lain, bahwa Rasul SAW menyebutkan terampuni dosa-dosa dia, walaupun itu seperti buih di lautan. Rasul menyebutkan ghufirat khotoyahu. Khotoya jamak dari khotok, dan dia diidhofahkan kepada dhamir mutasil khotoyahu. Kaidah menunjukkan bentuk jamak kalau itu diidhofahkan menunjukkan umum, menunjukkan umum mutlak. Karena Rasul enggak katakan hufiro khotouhu, tetapi yang Rasul katakan khotoyahu. Maka semuanya artinya terhapus atau diampuni dosa-dosa dia, walaupun sebanyak buih di lautan, masuk di dalamnya dosa-dosa kecil maupun kabair, dosa-dosa besar terampuni. Demikian pendapat banyak dari fuqaha, walaupun jumhur mungkin tetap berpendapat keutamaan-keutamaan semacam ini yang dikehendaki adalah shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu harus dengan adanya tobat. Tidak cukup amalan soleh untuk menghapusnya. Kabair harus diiringi dengan tobat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dan seperti beberapa riwayat yang Rasul katakan, majtunibatil kabair, terampuni kalau dosa besar dia tinggalkan sudah. Muhim khilaf di kalangan fuqaha, paling tidaknya diharapkan semua dosanya terampuni. Tinggal seperti yang Nawawi sebutkan rahimahullah, kalau seseorang memang enggak punya dosa kecil. Enggak ada dosa kecilnya, Masya Allah. Terus dia pernah terpeleset melakukan kabair, dosa besar. Sementara keutamaan-keutamaan ini dia amalkan, tasbih, tahmid, takbir. Beliau bawakan dari para fuqaha, maka yurja, diharapkan baginya takhfif kabair, diringankan beban dosa besarnya karena fadilah atau keutamaan zikir yang dia baca. Tukhaffaf al-kabair, diringankan baginya. Nah, amin hadha wa hadha. Untuk dikatakan pasti terampuni hatta dosa besarnya, wallahu alam, yang jelas jumhur ulama tidak mengatakan demikian. Tetapi ya, seorang muslim berharap, roja, roja minallah jamil, berharap baik dari Allah Al-Karim. Permasalahan lain dalam hadis ini bahwa dibaca zikir ini dengan jari jemari, dihitung dengan jari jemari, di mana Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabatnya, kana yaqidut tasbih biyamini, menghitung tasbih dengan tangan kanannya, dengan jari-jari beliau. Ini yang pertama, dengan tangan kanan. Yang kedua, lafaz yang Rasul disebutkan bahwa Rasulullah itu yaqid, yaqidu tasbih, dari lafaz aqad, aqada. Itu orang Arab atau dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan aqoda itu dengan mengepalkan jari jemari. Mengepalkan jari satu dan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya hitung penghitungan bebas, iqid. Dan mereka lakukan begini, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini aqad. Ak- Adapun dengan ruas-ruas jari, dengan ruas-ruas jari ini bukan akad, tetapi adad. Karena ya'iddu addan, menghitungnya addan dengan adad. Mereka gunakan ruas jari jemari ini. Maka yang lebih, dan itu pula yang Rasul perintahkan kepada mukminat, iqidna bi aimanikunna fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Akad tasbih zikir kalian dengan tangan kanan kalian, karena ini akan ditanya di yaumul qiyamah, dan dia akan bicara menjawab bahwa dia digunakan untuk berzikir, menghitung zikir, tasbih, tahmid, takbir kepada Allah. Nah, ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, dimulai, para ulama jelaskan penghitungan itu dari jari kelingking. Dari jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Kenapa demikian? Wal ilmu indallah, mereka masukkan, kata Iraqi rahimahullah, dalam keumuman apa yang Rasulullah sebutkan, kana yuhibbut tayammun fi kulli syai fi tarajulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi fi sya'nihi kullihi. Rasulullah, kata Aisyah, menyenangi mendahulukan yang kanan atau ke arah kanan dalam segala sesuatunya, bersisir, pakai sandal, dan dalam segala urusannya. Makanya dalam perkara ini, kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, sunnah memulai zikir itu dari arah kelingking, kemudian ke apa, jari manis, tengah, telunjuk, kemudian ini. Mereka sebutkan demikian pula di luar perkara ini, cuman terkait ke kanan ini, masalah memotong kuku. Mereka katakan dimulai dari jari telunjuk tangan kiri, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, kelingking pertama, manis, tengah, telunjuk, kemudian ibu jari, arahnya ke kanan. Kemudian kelingking kanan, manis, tengah, telunjuk, dan ibu jari. Wow. Hal muhim itu yang mereka sebutkan seputar sunnahnya. Berzikir atau membaca zikir ini di usai tiap sholat fardu. Tinggal perkara yang Hafidz sebutkan, bahwa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Banyak dari ulama menyebutkan susunannya yang bagus demikian. Susunannya yang bagus demikian. Subhanallah dulu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena dengan itu kamu mensucikan Allah dari segala aib tadi, dari segala kekurangan. Kemudian alhamdulillah, kamu puji Allah karena kesempurnaan-kesempurnaannya. Kemudian kamu takbir, kamu besarkan Allah dengan segala kebaikan dan kekuasaan serta ilmu yang Allah punya. Allah lebih besar dari segala-galanya, terbesar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, demikian. Tetapi boleh kamu balak-balik mana yang mudah bagimu. Kamu takbir dulu, labas, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, kemudian subhanallah, subhanallah misalnya. Labas. Berdasarkan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan terkait zikir ini, di mana ketika Rasulullah katakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, setelah beliau sebutkan kutanya, beliau katakan la yadurruka bi ayyihinna badata, la yadurruka bi ayyihinna badata, dan tidak masalah bagimu dari manapun kamu memulainya. Kamu mau mulai dengan subhanallah, boleh. Kamu mau memulai dengan alhamdulillah, boleh. Kamu mau memulai dengan Allahu Akbar, boleh. Paham kata. Tapi seperti tadi, kalau dari sisi makna, kalau dari sisi makna yang fuqaha sebutkan, yang lebih tepat memang seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini pula jawaban para ulama terkait riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan kuntu a'rifu insiraf salati rasulillahi bitakbir. Aku tahu selesainya salat Rasulullah dengan takbir. Yang dimaksud imma itu yang beliau dengar takbir dibaca Rasul, mengikuti penjelasan tadi bahwa boleh memang mendahulukan antara takbir, tahmid dan tasbih. Ayadurruka bi ayhina badata. Adapun jika difahami takbir khusus dibaca seusai sholat, artinya begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca demikian, maka ini tidak kurang sesuai dengan sunnah. Demikian Hafidz sebutkan. Itu pula yang Syekh bin Baz rahimahullah sebutkan, Syekh bin Uthaimin, dan banyak para ulama. Karena riwayat Tauban yang sebelum ini, Rasul istighfar selesai sholat, dan itu sesuai dengan ayat ketika Allah perintahkan untuk beliau beristighfar kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan Rasul istighfar selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, menambal kekurangan-kurangannya dalam sholat. Yang kedua, tidak tepat pula kalau difahami, diketahui selesainya sholat Rasul dengan takbir. Karena selesainya sholat bukan dengan takbir, dengan salam. Artinya untuk difahami, berarti Rasul sudah selesai sholatnya. Kok dengan takbir? Diketahui Rasul selesai sholatnya dengan salam. Begitu terdengar salamnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, orang tahu bahwa sholat Rasul telah selesai. Bukan dengan takbir. Ini yang kedua. Yang ketiga kemungkinannya, kata Hafidz Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, karena beliau min sigari sahabah, mungkin kedudukan beliau jauh di belakang yang di depan-depan kibar sahabah, para pembesar-besar sahabat yang tua-tua, nah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-muhim itu tentang zikir yang dibaca seusai sholat, sebagaimana Rasul katakan terampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata Ibnu Battal rahimahullah, begitu pula Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau kamu ingin selalu terhapus dosa-dosamu, dan betapa banyaknya dosa-dosa kita yang disengaja atau tidak, entah itu kecil atau besar, masyaallah al-afiyah, maka istiqomahlah dengan zikir ini seusai sholat. Isbir, sabar, paling 5 menit, 10 menit kamu duduk seusai sholat. Setelah tadi astagfirullah wa ma anta salamin ka salam, subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 menitnya, la ilaha illallah, naik kursi, terhapus dosamu, terangkat derajatmu, ditambah pahalamu dengan amalan yang ringan, tidak berat dan tidak memakan waktu banyak. Allah, paling berapa menit? Sabarlah, jangan tergesa-gesa beranjak meninggalkan tempat sholatmu hanya karena sebab-sebab yang tertentu yang kamu inginkan hajat. Bisa kamu tunda sejenak untuk kamu berzikir ini. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.